bawah senjata berwajah darah. Lambang kumandang ikan edam bergerangan. Berkelahi pahlawan murid seperti jagoan. Lambang kumandang tidak tumbukan kepala. Itu sepeda putus dikebut lalu cabut galang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, satu tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, banyak ciptakan negeri. Umar Bakri, besar. Polisi bawa senjata berwajah.